Apakah mengelus-ngelus jenggot dalam sholat merupakan sunnah? Karena sering terlihat ada beberapa teman yang jika sholat sibuk ngelus-ngelus jenggotnya, bagaimana hukumnya? Telah dibahas oleh para ulama, semacam bisa antum baca di Minhajul Muslimnya Syekh Abu Bakar, di bab sholat, di bab makruhat sholat. Di antara hal yang makruh dalam sholat adalah sholat ngelus-ngelus jenggot. Maka hukumnya bukan sunnah, namun makruh di antara makruh sholat.